رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ومسلمين dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan pagi ini kita kembali melanjutkan bacaan atau pelajaran dari Sahih Muslim melalui syarah Imam Nawawi. Salat dan salam semoga dianugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang surat yang dibaca di dalam salat Jumat. Pada pertemuan ini kita akan membaca bab 182, babun ma yuqra'u fi yaumil jum'ah, apa yang dibaca pada hari Jumat. Hadis 2028. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana 'Abdatu ibn Sulaiman an Sufyan an Mukhawwal ibn Rashid an Muslim al-Baqin ibn Jubair an Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. Dengan sanadnya kepada Ibn Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam solat fajar, yakni solat subuh pada hari Jumat, alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'ala al-insan hayn min ad-dahr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada solat Jumat, yaitu surat al-jum'ati wal munafiqin, yakni pada pagi Jumatnya, pada rakaat pertama alif lam mim tanzil, yakni surah alif lam mim, yakni sajadah. Kemudian pada rakaat kedua, hal ata 'ala al-insanu hinu min ad-dahr. Sementara pada hari Jumat, yakni surah Jumat, beliau membaca pada rakaat pertama surah Al-Jum'ah, pada rakaat dua yang kedua adalah surah Al-Munafiqin. Baik. Kemudian hadis 31 dia katakan haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil fajr yawm al-jum'ati alif lam mim tanzil wal ata 'ala al-insan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kana yaqra'u fil fajri, beliau membaca dalam surah Fajr, hal ata 'ala al insan hal ata yaum al jum'ah alif lam mim tanzil wa hal ata 'ala al insan. Kemudian pada hadis nomor 2023, haddathani Abu Tahir qala haddathani Ibn Wahab an Ibrahim bin Sa'ad عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صبح يوم الجمعة بألف لام تنزيل في ركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada waktu subuh pada hari Jumat dengan alif lam tanzil pada rakaat pertama, wa fi tsaniyah pada rakaat kedua hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Imam Nawawi dia mengatakan di sini bahwa fihi dalilun لمذهبنا ومذهب موافقين في استحبابهما في صبح الجمعة وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود beliau mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil terhadap mazhab kita, yakni pendapat, yakni mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, wa mazhabi muwafiqina, yakni mazhab orang-orang yang sesuai, yang menyetujui kami, ya, fi istihbabihima, di dalam anjuran untuk membaca keduanya, fi subhil jum'ah, pada subuh jum'ah. وأنه لا تقرأ قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود. Bahwasanya membaca ayat sajadah dan sujud tilawah tidaklah makruh di dalam salat. وذكر مالك وآخرون ذلك. Malik dan yang lainnya juga menyebutkan hal yang demikian. وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية عن من الطرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنه. يعني maksudnya bahwa Imam Malik dan yang lainnya memandang bahwasanya membaca ayat sajadah dan sujud di dalam solat dan membaca ayat sajadah dalam solat itu adalah makruh. Akan tapi kata Imam Nawawi bahwa mereka ini dibantah oleh hadis-hadis yang sahih, yang sharih, yang nyata, yang diriwayatkan dari beberapa jalan, dari Abu Hurairah dan Ibn Abbas, bahwasanya Nabi SAW membaca Alif Lam Mim Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil, dan Hal Ata Ala Al-Insan pada solat subuh pada hari Jumat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari kenapa khusus pada hari Jumat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat tersebut? Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia menjelaskan bahwasannya hikmah dalam hal ini bahwa seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jamaah dalam solat bahwa akan keutamaan hari Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu yaumin tatlu'u fi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana terbit di dalamnya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhala jannah. Pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Ya. Pada hari Jumat dia dikeluarkan dari surga. Wa fihi qubid. Pada hari itu juga, yakni pada hari Jumat juga, Adam diwafatkan. Wala taqumus sa'atu illa yaumal jum'ah. Tidak terjadi hari Jumat dan hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Kalau kita lihat, seakan-akan Nabi SAW mengingatkan dalam dua surat ini, mengingatkan kepada jamaah akan apa yang telah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Yang telah terjadi pada hari Jumat adalah penciptaan Adam. Adam masuk surga, Adam keluar dari surga. Kemudian yang akan terjadi pada hari Jumat adalah hari kiamat dan seterusnya. Nah, kalau kita memperhatikan kedua surat itu dua surat itu penuh dengan isi mengingatkan akan apa, akan penciptaan manusia, kemudian berakhirnya manusia nanti di akhirat. Maka oleh karena itu sunnahnya pada hari Jumat itu adalah membaca dua surat itu dengan sempurna. Satu rakaat yang pertama adalah Alif Lam Mim Tanzil, pada rakaat kedua Hal Ata'ala Al-Insan. Sehingga betul-betul kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnahnya itu adalah membaca dua surat tersebut. Bukan sunnahnya adalah sujud tilawah. Karena sujud tilawah itu hanya mengikut kepada bacaan tadi. Dan hukum sujud tilawah, hukumnya sunnah. Jika seandainya imam sujud tilawah, maka makmum ikut sujud tilawah. Tapi kalau seandainya imam tidak sujud tilawah, maka makmum tidak perlu sujud tilawah. Karena makmum mengikuti dari bacaan imam. Pemirsa, minulah kala Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, banyak di antara kita yang keliru di dalam memahami konsep ini. Ada di antara mereka kita melihat, di awal mereka membaca Alif Lam Mim Sajadah. Kemudian sujud tilawah. Setelah sujud tilawah, mereka membaca dua atau tiga ayat setelah itu. Kemudian dia ruku. Kemudian dia i'tidal, sujud, duduk, sujud. Kemudian berdiri lagi, membaca Al-Fatihah. Dan menyambung sisa yang masih tersisa dalam surat Alif Lam Mim Sajadah. Ya. Atau yang kedua adalah ada orang yang memahami bahwa yang dianjurkan itu adalah sujud tilawah. Karena Alif Lam Mim Sajadah adalah panjang sekali, lalu dicarilah surat yang pendek yang ada sujud tilawahnya, seperti Al-Insyiqaq. Nah, kedua hal ini adalah suatu hal yang keliru. Ya. Yang sunnahnya, yang sesuai dengan sunnah itu adalah membaca dua surat tadi. Alif Lam Mim Sajadah pada rakaat pertama, Hal Ata'ala Lisan pada rakaat kedua. Baik. Bagaimana kalau seandainya dirutinkan bacaan itu? Dia memang, Nabi SAW ya, merutinkannya. Ya, Nabi merutinkannya. Tapi apakah statusnya wajib? Tidak. Ada orang mengatakan, oh jangan, yang sunat itu jangan kita rutinkan, nanti akan menjadi wajib. Untuk sekarang tidak. Tidak akan pernah dia akan jadi wajib. Karena sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW apabila melakukan sesuatu, dia sangat menyukai itu adalah rutin. Karena Nabi SAW mengatakan, inna ahabbal amal ila Allah adwamuha wa ifadah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah continue walaupun itu sedikit. Nah, pemirsa, mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka melaksanakannya rutin itu tidak bisa menjadikan dia wajib. Ya. Namun perlu kita ketahui bahwa kalau seandainya imam tidak membaca itu pada pagi Jumat, maka sholat kita sah. Sholat kita niatnya adalah sholat subuh. Karena ada sebagian dari jemaah dia niatkan adalah sholat subuh sujud tilawah. Enggak ada namanya sunat, tidak ada namanya sholat subuh sujud tilawah, tidak ada. Ya, bagaimana kalau seandainya niatnya makmum seperti itu, taunya imamnya tidak membaca Alif Lam Mim Sajdah? Nah, maka pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, niat kita pada pagi subuh hari Jumat itu adalah niatnya sholat subuh sebagaimana waktu hari-hari yang lain. Nah, bagi imam disunatkan baginya untuk membaca Alif Lam Mim Sajdah pada rakaat pertama, Hal Atal Insan pada rakaat yang kedua. Dan ini adalah sunnah hukumnya. Nah, kita menghidupkan sunnah itu dengan membaca dua surat tersebut. Tidak dengan satu surat yang pertama, tapi dipotong dua untuk dua rakaat. Berarti tujuan dia adalah sujud tilawahnya, bukan untuk menjalankan sunnah dengan membaca dua surat tadi. Pemirsaan mulia kalau Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita mengetahui bahwasanya sunnahnya untuk membaca pada pagi subuh adalah membaca Hal Ata'ala al-Insan, kemudian Alif Lam Mim Sajdah yang pertama, dan rakaat yang kedua adalah Hal Ata'ala al-Insan, ya. Dan bahwasanya sujud tilawah di dalam solat itu tidak makruh, malahan ini dilakukan. Nah, kemudian untuk hari Jumat kita sudah, atau solat Jumat kita sudah mempelajari bacaan yang dilakukan atau yang dibaca oleh Nabi SAW, di mana beliau membaca yaitu beliau membaca surat Al-Jum'ah, dan beliau juga membaca surat Jum'ah pada rakaat pertama dan surat Al-Munafiqin pada rakaat kedua, atau surat Sabbih Isma Rabbikal A'la pada rakaat pertama, yang kedua adalah pada rakaat pertama, rakaat yang kedua adalah hal ataka hadithul ghasyiyah, yakni surat ghasyiyah. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bermanfaat bagi kita, dan insyaallah besok kita sambung lagi kajian kita bab yang terakhir dari kitab solat Jumat, ya, kitab solat Jumat, insyaallah yaitu tentang solat sunat setelah solat Jumat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.